Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih, wa man sar ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yamiddin. Kita akan melanjutkan pembahasan ke-43 dari kitab Minhaj Firqatin Najiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Bahasan ke-43 berkaitan dengan bacaan-bacaan solawat yang bid'ah. Sebelumnya, dulu pernah kita sampaikan perintah solawat Allah sebutkan di surat Al-Ahzab ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berikanlah salawat kepada Nabi dan berikanlah salam untuk beliau. Sehingga pada intinya salawat yang diperintahkan oleh Allah di surat Al-Ahzab ayat 56, salawat yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah mengandung dua doa. Yang pertama doa salawat, yang kedua penyampaian salam. Sehingga kita membaca dengan kalimat Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam atau salawatullahi wa salamuhu alaihi. Intinya mengandung dua unsur, salawat dan salam. Unsur yang pertama yaitu unsur salawat memberikan kebaikan untuk kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan unsur yang kedua yaitu salam, kita meminta kepada Allah agar nabinya diselamatkan dari segala bentuk kekurangan. Dan itu kesempurnaan dalam doa, meminta agar diberi sesuatu yang diinginkan dan dijauhkan dari sesuatu yang ditakutkan. Makanya kenapa di situ ada pasangan salawat dan salam? Karena salawat itu kandungannya adalah memohon kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan, tambahan kebaikan untuk beliau. Sedangkan salam inti kandungannya adalah memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan beliau. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari kekurangan. Itu inti dari salawat dan salam. Sehingga berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 56, kita bisa menyimpulkan bahwa redaksi salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada asalnya bebas. Redaksi salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada asalnya bebas. Yang penting mengandung dua unsur ini, kata salawat dan kata salam. Sehingga boleh enggak orang membuat salawat sendiri dengan redaksi yang mengandung salawat dan salam? Jawabannya boleh. Misalnya saya mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kalimat ini tidak kita jumpai dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau saya mengucapkan salawatullahi wa salamu alaihi. Atau saya mengucapkan Allahumma salawatu rabbi wa salamu rabbi ala nabiyina Muhammad. Selama ada unsur salawat dan salam, hukumnya telah memenuhi perintah Allah di surat Al-Ahzab ayat 56. Sehingga pada asalnya manusia diperbolehkan untuk membuat redaksi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama mengandung dua unsur ini, dengan catatan ya, dengan catatan tidak mengandung kalimat kesyirikan dan tidak memberikan pujian yang berlebihan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dilarang bukan solawatnya, membuat redaksi solawatnya, tapi yang dilarang adalah memberikan pujian yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kita simpulkan. Pada asalnya boleh membuat redaksi solawat yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah dengan ketentuan mengandung apa tadi? Kata solawat dan kata salam, dengan catatan tidak mengandung kesyirikan, yang pertama. Yang kedua, tidak mengandung pujian yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk syarat pertama, tidak mengandung kesyirikan, dalilnya adalah firman Allah di surat Al-A'raf ayat 188. Salawat tidak boleh mengandung kesyirikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa dan beliau tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Maka beliau mengatakan atau Allah perintahkan untuk mengatakan di surat Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki, tidak bisa memberikan manfaat maupun mencegah madarat pada diriku sendiri kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu." Kalau saya tahu hal yang gaib, maka saya akan memperbanyak kebaikan dan saya tidak akan mendapatkan musibah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memiliki semua itu. Ini dalil salawat tidak boleh mengandung kalimat kesyirikan karena Allah perintahkan sang Nabi dalam banyak ayat bahasanya beliau hanya manusia biasa, tidak punya sifat ketuhanan. Yang kedua, tidak boleh memberikan salawat yang mengandung pujian berlebihan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bertentangan dengan hadis riwayat Bukhari. Hadisnya ada di buku ya, buku kuning terbitan Media Hidayah di halaman 193. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam." Janganlah kalian mengkultuskanku sebagaimana kultus yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada ibnu Maryam. Fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Saya hanyalah manusia biasa. Saya hanyalah hamba biasa. Karena itu berikan gelar kepada saya Abdullah dan utusan Allah. Tayyib. Selanjutnya, adanya salawat bid'ah yang tersebar di masyarakat itu karena pelanggaran yang pertama dan kedua. Yaitu pertama, mengandung kesyirikan dengan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan sifat kepada beliau yang sifat itu hanya dimiliki oleh Allah. Contohnya Bapak menyebut beliau bisa menghidupkan, bisa mematikan, menyebut beliau bisa menghilangkan bencana, menyebut beliau bisa menghilangkan semua kegundahan yang ada di hati masyarakat, menyebut beliau bisa mendatangkan manfaat, padahal itu semuanya adalah syirik dalam masalah rububiyah. Nah, yang kayak gini itu produknya orang sufi. Yang modelnya seperti ini rata-rata adalah produknya orang sufi. Karena mereka beranggapan dengan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau akan semakin terpuji. Dan itu anggapan yang salah. Itu anggapan yang salah. Andaikan kita tidak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau menjadi kurang terpuji? Saya ulang ya. Andaikan seluruh manusia di dunia ini tidak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau menjadi kurang terpuji? Tidak. Beliau tidak butuh salawat kita. Karena yang menjadikan beliau terpuji dan tidak bisa menempati posisi surga yang paling tinggi Allah Subhanahu wa taala, bukan salawat kita. Makanya ketika para ulama membahas tentang pujian orang Syiah kepada Ali bin Abi Thalib, Ali itu bisa seperti ini, bisa seperti ini, bahkan sampai bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menurunkan hujan, bisa ini. Kata para ulama, Ali itu tidak lebih terpuji dibandingkan pujian yang Ali itu tidak menjadi lebih terpuji gara-gara pujian yang kalian berikan. Enggak butuh yang seperti ini. Apakah kalian kira dengan kalimat seperti ini akan membuat Ali bin Abi Thalib semakin bangga, semakin senang, makin terpuji? Enggak sama sekali. Sama sekali tidak. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang memuji beliau dengan pujian yang Masya Allah ya, lebih dari takarannya, apakah kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi lebih terpuji disebabkan karena pujian kalian? Sepeser pun tidak. Karena sebagaimana dulu yang sudah pernah kita sampaikan, fungsi solawat bagi kita sebagai umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua. Yang pertama apa? Menjalankan perintah Allah sehingga itu ibadah bagi kita, maka kita dapat pahala. Yang kedua apa? Sebagai bentuk rasa terima kasih, balas budi, karena kita sudah bisa mengenal indahnya Islam dan itu atas jasa dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam rangka menambah pujian untuk beliau. Beliau tidak lebih terpuji gara-gara salawat yang kita berikan. Nah, yang seperti ini enggak dipahami oleh orang sufi, sehingga mereka ngarang salawat gak karuan ya. Mengandung pujian melebihi takaran. Memuji itu boleh enggak, Pak? Boleh. Selama sesuai dengan kenyataan. Wah. Kalau ada orang misalnya kita puji, Bapak A ini sakti, bisa terbang. Padahal dia enggak bisa terbang. Kira-kira ini pujian atau tidak? Marah dia malahan. Kamu ini gimana? Saya enggak bisa seperti itu. Ini ngeledek namanya, bukan memuji. Ya. Pak Ijo itu sakti. Ya. Dipateni ora mati. Kebal. Diobong ora kobong. Ya. Disiram ora teles. Dijiwit ora loro. Ya. Ini bukan pujian. Sementara Pak Ijo enggak punya kesaktian sama sekali. Maka ini bukan pujian, tapi justru ini apa? Penghinaan. Demikian pula ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan pujian yang berlebihan, melebihi dari batas, itu penghinaan dan bukan pujian untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Sekarang kita akan kembali ke bukunya. Ini secara garis besar ya. Penulis mengatakan, kita sering mendengar bacaan salawat yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun ajaran sahabat, para tabi'in dan para imam mujtahid. Bacaan salawat semacam itu adalah hasil gubahan para tuan guru pada kurun belakangan. Tuan guru di sini ya tokoh-tokohnya sufi. Bacaan salawat bid'ah tersebut sangat terkenal di kalangan orang awam, bahkan orang yang memiliki ilmu sekalipun. Ada sebagian orang misalnya dia doktor atau dia master, ya masih mempertahankan yang seperti ini. Hingga mereka lebih banyak membaca salawat tersebut daripada salawat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan salawat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyeperluaskan salawat hasil gubahan tuan gurunya. Bahkan itu jadi syarat untuk bisa disebut sebagai pengikut alirannya. Kamu kalau mau mengikuti aliran Wahidiyah, syaratnya satu, ucapkan salawat Wahidiyah, ikuti amalan salawat Wahidiyah. Kamu kalau mau ikut Sadiliyah, syaratnya adalah baca syahadat Sadiliyah. Sehingga masing-masing sufi, masing-masing kelompok itu punya kalimat yang dia menjadi syarat yang harus dibaca oleh pengikutnya. Kalau tidak diterima. Kalau tidak mau membaca itu, maka dia tidak diterima. Kalau kita perhatikan salawat bid'ah itu, niscaya kita akan mendapatkan banyak penyelewengan dari salawat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya, ada salawat yang disebut dengan salawat tibul kulub, salawat obat bagi hati, karena di situ ada lafaz tibbil kulub. Kalimat salawatnya ada di buku ya. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaihi wa afiyatil abdani wa shifaihi wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallam. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad. Dialah sang penawar bagi hati, sang obat bagi hati dan penawar bagi hati, sang penyehat bagi badan dan obat bagi badan, cahaya bagi pandangan dan sinar bagi pandangan. Wa ala alihi wasallam. Sebenarnya salawat ini bagus ya, karena ada kata salawat dan salam. Cuman masalahnya di situ mengandung pujian untuk beliau yang berlebihan. Beliau disebut sebagai tibbul qulub, disebut sebagai dawaul qulub, disebut sebagai afiyatul abdan. Sehingga kalau ada orang yang sakit, mepet, Rasulullah SAW langsung sembuh. Wa nuril absar, pandangan mata manusia bisa melihat ketika ada cahaya. Sehingga kalau ada orang yang buta, dekat dengan Nabi SAW langsung bisa melihat. Ini semuanya adalah pujian yang berlebihan. Baik, barangkali Anda pernah mendengar Nabi SAW itu tidak punya bayangan. Sehingga beliau kalau kemana-mana enggak ada bayangannya. Pernah dengar kayak gitu, Pak? Karena Rasulullah SAW itu cahaya. Lampu menyorot ke arah lampu. Nah, ada lampu ya. Kemudian Anda kasih lampu. Dia bercahaya enggak? Nah, dia punya bayangan enggak? Enggak. Karena tabrakan cahaya tadi menghilangkan bayangan. Nabi SAW cahaya. Sehingga ketika matahari itu menyinari beliau, terjadi tabrakan cahaya beliau dengan sinar matahari, maka hilang bayangan beliau. Wah, itu gimana sahabat melihat beliau? Padahal beliau berkhutbah, dilihat para sahabat. Beliau makan, dilihat sahabat. Beliau beraktivitas, dilihat sahabat. Bagaimana cara beliau zikir, dilihat sahabat. Itu kalau cahaya enggak kena semuanya, Pak. Enggak bisa dilihat. Bagaimana cara beliau berzikir itu sampai sahabat bisa mengenali dari umi-umi gerakan lisan beliau, gerakan bibir beliau. Kalau itu cahaya, enggak bisa dipandang, enggak bisa dilihat. Ini semuanya adalah ya tadi ya. Orang sufi menganggap kalau kita memuji berlebihan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan semakin tinggi derajatnya. Maha suci Allah dari anggapan semacam ini. Beliau tetap terpuji meskipun manusia tidak memujinya, sehingga tidak perlu dengan memberikan pujian yang terlalu berlebihan di luar akal seperti ini. Padahal kita tahu bahwa yang mampu menyembuhkan dan menyehatkan badan, yang mampu mengobati hati, dan yang mampu menerangkan pandangan mata hanya Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hal seperti ini terhadap dirinya sendiri saja beliau tidak mampu, apalagi kepada orang lain. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sakit enggak? Pernah sakit tidak? Pernah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terkena tombak sampai menancap di sampai helmnya itu patah, kemudian menancap di rahang beliau. Sehingga beliau mengalami luka, mengalami sakit. Andaikan beliau adalah penawar, maka begitu kena luka langsung hilang. Padahal luka itu membekas. Kemudian oleh Fatimah radhiyallahu anha, karena darahnya terus keluar, oleh Fatimah dikai, dikasih bara panas, mampet. Mungkin bukan pakai besi ya, pakai awu atau apa itu, bakaran kayu, kemudian dicoskan di bagian yang kena luka terus mampet. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amliku li nafsi nafsan wala dharra, kullu amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mampu memberikan manfaat maupun mencegah mara bahaya dari diriku sendiri. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Nabi SAW juga melarang hal itu. Ketika beliau mendengar ada seorang sahabat yang memuji beliau berlebihan, maka Rasulullah SAW bersabda, La tutruni kama atratin Nasara ibna Maryam. Janganlah kamu memujiku berlebihan sebagaimana orang Nasrani memuji ibnu Maryam, menyebut Isa sebagai anak Tuhan. Ketika orang Nasrani menyebut Isa sebagai anak Tuhan, apakah membuat Nabi Isa semakin mulia? Ternyata tidak. Justru beliau membenci hal itu, dan nanti ketika di akhir zaman, pada waktu beliau diturunkan oleh Allah ke muka bumi, beliau patahkan semua salib, dan beliau paksa orang Nasrani untuk memilih dua hal, masuk Islam atau mati. Enggak ada pilihan yang lain. Artinya beliau tidak ridho. Dan Allah tunjukkan di akhir zaman ketika beliau turun, beliau tidak ridho dengan pujian yang diberikan oleh orang Nasrani, sampai menyebut beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai anak Allah subhanahu wa ta'ala. Makna itra la tutruni, kalimat la tutruni di situ isim masdarnya atau kata dasarnya apa? Al-itra. Makna itra pada hadis di atas, dilihat bukunya, itra di situ artinya apa? Dari kata la tutruni. Makna itra dari hadis di atas adalah melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam memuji. Sehingga pujiannya hanya boleh sampai di grade 5, dia ngasih pujian sampai di grade 6 atau 7. Itu masuk dalam kategori itra. Ya. Kamu jangan berani-berani sama ya, Pak Untung. Kenapa? Wah, beliau itu anak dewa. Itu pujian atau bukan? Bukan. Nah, beliau paling enggak suka ketika disikapi seperti itu. Awas loh kalau ketemu Pak Sigit. Kenapa? Beliau ini keturunan dewa. Itu bukan pujian, tapi apa? Celaan. Sehingga yang seperti ini, itra ini justru dibenci oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika beliau mendengar ada sahabat yang memuji beliau di atas dari batas, Rasulullah SAW melarangnya. La tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Jangan kalian memujiku berlebihan sebagaimana pujian yang diberikan oleh orang Nasrani. Alhamdulillah, tidak ada manusia yang menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai anak Allah. Tapi banyak manusia yang menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai Allah. Lebih parah. Nanti coba kita lihat lanjutannya. Kalau Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai anak Allah, Nabi Muhammad SAW disebut sebagaimana layaknya Allah. Lebih parah. Pelakunya siapa? Bukan orang Nasrani, Pak. Karena orang Nasrani tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Pelakunya siapa? Yang mengaku Muslim. Penulis pernah membaca kitab tentang solawat karya orang Sufi dari Lebanon, yang di dalamnya terdapat perkataan, Allahumma salli ala Muhammad hatta taj'ala minhul ahadiyah wal qayyumiyah. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad sampai engkau jadikan dia punya sifat ahad dan punya sifat qayyum. Yang punya sifat ahad dan qayyum itu Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa makna ahad? Yang esa, enggak ada duanya. Apa makna qayyum? Yang mengurusi seluruh kehidupan tanpa bantuan yang lain. Maka Allah itu Al-Hayyu, zat yang maha hidup, hidup abadi dengan kehidupan yang sempurna. Dan Allah itu Qayyum, yang ngurusi seluruh kehidupan yang lain. Berarti orang ini hendak bermaksud menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Allah. Dengan orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, lebih parah yang ini, Pak. Makanya kalau ada penyimpangan yang dilakukan oleh orang Nasrani, mereka menyebut Nabi Isa sebagai anak Tuhan, the son of God. Maka orang Muslim menyebut Nabi Muhammad SAW, beliau adalah Tuhan, dengan pujian-pujian yang seperti ini. Dan itu lebih parah dibandingkan orang Nasrani. Ini produknya siapa? Ya, kembali lagi Sufi tadi. Sifat ahadiyah, keesaan, dan sifat qayyumiyah, mengurusi seluruh makhluk, adalah sifat Allah. Manusia tidak mampu memilikinya. Akan tetapi orang ini memberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis juga pernah membaca kitab Al-Adiyah As-Sabah Wal-Masa. Al-Adiyah As-Sabah Wal-Masa, rutinitas pagi dan sore, mungkin dikir pagi petang ya. Ditulis oleh salah seorang sufi dari Suriah. Orang sufi itu membuat solawat, Allahumma salli ala Muhammadin alladhi khalaqta min nurihi kulla syai'. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad di mana engkau ciptakan segala sesuatu dari cahayanya. Maka kita diciptakan dari cahaya Muhammad. Allah menciptakan langit dan bumi dari cahaya Muhammad. Dan Allah menciptakan jin juga dari cahaya Muhammad. Padahal jin diciptakan dari api. Ya. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah menciptakan jin dari marijin min nar, dari bulat-bulatnya api. Api itu kalau bulat-bulat seperti ada yang putus, Pak ya. Ada enggak warna merah atau kuning yang di atas? Seperti putus dia, bawahnya enggak ada. Itulah marijun min nar. Jin diciptakan oleh Allah dari seperti ini. Kok bisa, Pak? Allah Maha Kuasa. Manusia tidak perlu melogika yang seperti itu. Segala sesuatu termasuk Adam, Iblis, kera dan babi, semuanya diciptakan dari cahaya. Apakah orang yang berakal mempercayai bahwa semua itu diciptakan dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal setan saja tahu dirinya diciptakan dari api. Ketika Iblis diperintahkan untuk sujud, dia mengatakan khalaqtahu min wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api dan engkau ciptakan Muhammad dari, atau engkau ciptakan Adam dari tanah. Sehingga Iblis menyatakan dirinya diciptakan dari api dan itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di surat Shad ayat 76. Termasuk juga salawat bid'ah adalah salawat yang di situ ada redaksi as-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Daqat hilati fa adrikni ya Habiballah. Salawat dan salam untukmu ya Rasulullah. Hilang kekuatanku maka bantulah aku, tolonglah aku ya Habiballah. Sehingga di sini diisi apa dengan? Diisi dengan apa? Salawat ini ada doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya tidak punya daya sama sekali, tolonglah aku. Kalau yang minta tolong, yang dimintai tolong adalah Allah, tauhid. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ya Rabbi, tolonglah aku. Boleh enggak ini? Boleh. Karena yang dimintai tolong siapa? Allah. Tapi kalau ini enggak, Allahumma salli wa sallim as-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Daqat hilati fa adrikni, hilang dayaku, hilang kekuatanku, tolonglah aku. Berarti dia berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kalau mereka menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan. Bukan cuma anak Tuhan, Pak, lebih di atasnya lagi. Jadi Tuhan. Mintalah kepada Rasulullah SAW. Berdoalah kepada Rasulullah SAW. Ini gayanya orang sufi. Bagian awal dari salawat ini benar. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ini benar. Lanjutannya ini yang bermasalah. Karena di situ ada kalimat kesyirikan, yaitu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang bisa mengabulkan doa hanya Allah taala. Allah juga berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang mampu menghilangkannya kecuali Allah. Nabi SAW juga berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghitsu. Wahai Zat yang Maha Hidup dan yang mengurusi seluruh kehidupan, tolonglah aku dengan rahmatmu. Maka kalau Nabi SAW minta tolong kepada Allah, bagaimana mungkin makhluk minta tolong kepada Nabi SAW. Baik, penjelasan yang disampaikan oleh penulis dengan menyebutkan beberapa bukti salawat-salawat yang menyimpang seperti tadi, itu tertulis dalam buku-bukunya orang sufi, dan itu menunjukkan bahwa mereka memuji Nabi Muhammad SAW sebagaimana layaknya pujian yang mereka berikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu salawat yang mengandung kesyirikan. Kemudian salawat yang lain yang cukup terkenal adalah salawat Al-Fatih. Al-Fatih yang artinya pembuka, karena Nabi Muhammad SAW disebut sebagai sang pembuka. Pembuka apa? Pembuka setiap kesulitan. Dalam salat Al-Fatih ada bunyinya adalah Allahumma salli ala Muhammadin Al-Fatihi lima ughliqa. Ya Allah, berikanlah salat untuk Muhammad yang mampu membuka segala apa yang tertutup. Sehingga kalau ada orang yang kesulitan dapat rezeki, Nabi Muhammad SAW bisa memperlancar. Ada orang yang susah dapat jodoh, Nabi Muhammad SAW bisa memperlancar. Ada orang yang kesulitan mendapatkan kesembuhan ketika sakit, Nabi Muhammad SAW bisa memperlancar. Dan seluruh bentuk beliau bisa membuka setiap yang susah untuk dibuka. Padahal itu semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada teks solawat yang sering ditempel di kaca mobil belakang. Kalimatnya gimana? Waftah minal khairi. Saya kadang baca itu ya, cuman gak tak apalkan ya. Coba kita, banyak sekali saya sering ketemu ya. Barangkali ketemu di Google ya. Waftah minal khairi kullamughlaq. Nah, ini ada kaca mobil, ada tulisannya ya. Banyak Bapak Ibu tidak susah menemukan yang seperti ini ya. Di kaca belakang mobil ada kalimat Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kullamughlaqin. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan bukakanlah semua kebaikan yang tertutup. Boleh atau tidak kalimat ini? Boleh atau tidak? Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah kulla khairi waftah kulla minal khairi waftah minal khairi kulla mughlaqin. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaqin. Boleh tidak? Hah? Bukakanlah kebaikan yang masih tertutup. Boleh enggak? Jawabannya? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ini yang diminta siapa? Nabi Muhammad atau Allah? Allah. Yang diminta Allah, karena di depannya kalimatnya Ya Rabbi, wahai Rabbku, salli ala Muhammad, berikanlah salawat kepada Muhammad. Waftah minal khairi kulla mughlaq, dan bukakanlah semua kebaikan yang tertutup. Sehingga yang diminta Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukumnya diperbolehkan. Cuman tidak lengkap, harusnya ada salamnya. Ya Rabbi salli wa sallim ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Bukakanlah kebaikan dari semua yang tertutup. Kalau itu lebih bagus, karena ada tambahan salawat dan salam. Baik. Dan di mobil bapak saya ada yang tulisannya kayak gini ya, cuman sudah diganti ya. Nah, salawat ini tidak mengandung kesyirikan karena doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa banyak menjumpai mobil yang ada tulisannya kayak gini di Gresik, Surabaya, Sidoarjo, kemudian Probolinggo dan sekitarnya. Dan insyaallah tidak masalah, wallahu a'lam. Tapi kalau di sini ini bermasalah, salawat Al-Fatih. Allahumma shalli ala Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa. Ya Allah, berikanlah salawat untuk Muhammad yang membuka segala yang tertutup. Itu tidak mungkin. Orang yang suka membaca salawat ini biasanya berkeyakinan bahwa salawat ini lebih afdol daripada membaca Al-Quran 60 ribu kali. Begitulah keyakinan mereka, 6.000 kali ya. Begitulah keyakinan mereka yang didapatkan dari Ahmad Tijani. Dan itulah Tariqat Tijaniyah. Yang ini ma'ruf di daerah Damaskus, Suriah dan sekitarnya. Di Lebanon juga banyak, karena saat ini Syam itu lebih banyak dikuasai oleh orang-orang Sufi. Ini adalah sesuatu yang jauh dari akal untuk bisa mempercayainya, apalagi dia seorang Muslim. Sebab tidak mungkin bahwa membaca salat bid'ah semacam ini lebih afdal dibandingkan membaca Quran meskipun satu kali saja, apalagi lebih afdal 6.000 kali. Memberi julukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Fatih lima ughliqa, pembuka segala yang tertutup, secara mutlak memberikan batasan dengan kehendak Allah taala adalah sesuatu yang salah besar. Secara mutlak tanpa memberikan batasan dengan kehendak Allah adalah kesalahan yang besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu membuka kota Mekah melainkan dengan kehendak Allah. Beliau juga tidak mampu membuka hati pamannya Abu Talib agar beriman, sehingga pamannya tetap dalam kesyirikan sampai meninggal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat beliau sangat rajin mendoakan pamannya agar selamat, Allah ingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai, namun Allah ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ini bukti kalau beliau tidak bisa membuka segala sesuatu. Pamannya itu tidak bisa dibuka hatinya, sudah berkali-kali dikasih pengarahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi hati mereka semuanya tertutup. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membuka hatinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan kota Mekah, itu atas jasa beliau atau karena kehendak Allah? Yang kedua. Maka Allah berfirman, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sesungguhnya kamilah yang membukakan kota Mekah dengan fathan mubina, dengan kemenangan yang sangat nyata. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan karena pemberian dari Allah. Ada sebuah buku yang berjudul Dalailul Khairat. Judulnya bagus ya. Petunjuk kebaikan. Pada bagian ketujuh dari kitab tersebut ada kalimat salawat, Allahumma salli ala Muhammad ma saja'atil hamaim wa nafa'atit tamaim. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad selama burung merpati masih mau mendekur dan tamimah jimat masih bermanfaat. Jimat-jimat adalah benang yang dikalungkan pada leher anak-anak untuk menangkal bahaya ain. Pengalungan jimat seperti ini tidak memberikan manfaat sama sekali, baik bagi orang yang mengkalungkan maupun yang dikalungi. Bahkan ini perbuatan syirik karena menjadikan sebab yang bukan sebab. Nabi SAW bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia berbuat syirik. Ada anak kecil dikasih kalung. Kalung ini namanya apa? Tamimah. Tujuannya apa? Biar nanti terhindar dari ain, gak gampang sawanen, tidak gampang tiba-tiba panas, kesambet. Nah, itu dikasih tamimah. Dan itu kesyirikan. Jelaslah bahwa lafal salawat di atas bertentangan dengan kandungan hadis ini, karena pada salat tersebut terdapat ajaran kesyirikan selama jimat masih berfungsi. Nah, ini ajaran kesyirikan. Kemudian juga dalam kitab Dalailul Khairat ada bacaan salawat yang lain. Allahumma salli ala Muhammad hatta la yabqa minas salati syai'un, warham Muhammad hatta la yabqa minar rahmati syai'un. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad sampai tidak ada salawat yang lain yang tersisa kecuali untuk beliau, dan rahmatilah Muhammad sampai tidak ada rahmat yang lain yang masih tersisa kecuali untuk beliau. Ya Allah, dintekno semuanya salawat itu untuk beliau, entekno semuanya rahmat itu untuk beliau. Terus nanti makhluk yang lain enggak kebagian. Pada ucapan salat di atas terdapat doa agar Allah memberikan salawat dan rahmat yang merupakan bagian dari sifat Allah semuanya habis untuk Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak mungkin, karena rahmat Allah tidak akan habis. Allah membantah ucapan salawat di atas dengan firman-Nya, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfadda kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah ya Muhammad, kalau sekiranya lautan jadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, niscaya akan habis lautan itu sebelum kalimat Allah habis. Karena rahmat Allah maha luas. Wa rahmati wasi'at kullasyai'in fasa'atubuha lilladzina amanu wa 'amilus shalihat. Rahmatku mencakup segala sesuatu, kata Allah. Dan aku berikan kepada setiap orang yang mau beriman dan beramal saleh. Sehingga tidak ada istilah rahmat Allah habis hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian salawat bid'ah yang lainnya adalah salawat Bashishiyah, karya Ibnu Bashishi. Dalam salat tersebut ada kalimat Allah, tenggelamkanlah aku ke dalam mata air keesaan, dan hempaskanlah aku ke dalam sifat-sifat keesaan, hingga aku tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak merasa kecuali dengan sifat keesaan itu. Ini tidak lain adalah ucapan seorang penganut faham wihdatul wujud. Ya Allah, bergabunglah dengan jasadku agar aku menjadi esa seperti dirimu. Faham yang meyakini bersatunya jasad antara Tuhan dengan makhluk. Lafaz salawat di atas disebutkan bahwa keesaan menyatunya Tuhan dan makhluk ini penuh dengan lumpur dan kotoran. Oleh karena itu dia berdoa kepada Allah untuk membersihkan diri dari lumpur dan kotoran tadi. Kemudian dia juga berdoa agar Allah menenggelamkan dirinya dalam lautan wihdatul wujud, sehingga dia bisa melihat Allah di dalam bentuk apa saja. Bahkan ketua mereka pernah mengatakan, wamal kilabu wal khinziru illa ilahuna wamallahu wamar rabbu illa rahibun fil kanisa. Ini kalimat yang ma'ruf ya. Di situ tidak ada tulisan Arabnya, saya sebutkan teks Arabnya. Ini perkataan siapa, Pak? Ini adalah perkataan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi seorang tokoh sufi yang meyakini wihdatul wujud, yang meyakini hululiyah, bersatunya Allah Tuhan dengan makhluk. Dia mengatakan, wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Tidaklah anjing dan babi itu melainkan keduanya adalah Tuhan kami. Wamallahu illa rahibun fi kanisatin. Dan Allah itu tidak lain hanyalah seperti seorang rahib dalam gerejanya. Subhanallah. Maha suci Allah dari apa yang dia ucapkan. Orang Nasrani telah berbuat syirik karena mereka menganggap Isa anak Allah. Adapun mereka gandrung dengan salawat di atas telah menjadikan segenap makhluk ciptaan Allah sebagaimana layaknya Allah, Tuhan yang menandingi Allah Ta'ala, Maha suci dan maha tinggi Allah dari segala apa yang dikatakan oleh orang musyrik itu. Oleh karena itu hati-hati dan waspadalah wahai saudaraku sesama muslim terhadap berbagai salawat bid'ah semacam itu, karena salat semacam ini telah menjerumuskan pelakunya dari kepada kesyirikan. Cukuplah kita bersalawat dengan salawat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, karena semuanya adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Orang yang mau mengikuti beliau akan mendapatkan petunjuk dan keselamatan. Sebaliknya orang yang tidak mengikuti beliau maka amalnya tertolak, sebagaimana yang beliau sabdakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat. Siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan dari kami maka amal itu tertolak. Wallahu a'lam. Tayyib. Insyaallah dipahami sampai di sini ya, tentang macam-macam salawat bid'ah. Kemudian di halaman 44 penulis menyebutkan pembahasan khusus terkait salawat nariyah. Kenapa ini dibahas secara khusus? Karena ini yang ma'ruf di kalangan masyarakat, sehingga perlu ada penekanan yang lebih dibandingkan salawat-salawat yang lain. Salawat nariyah telah dikenal banyak orang. Mereka berkeyakinan bahwa siapa yang membaca salawat nariyah sebanyak 4.444 kali, 4 dijejer papat, ya, dengan harapan agar kesusahannya hilang dan dipenuhi hajat kebutuhannya, maka semua akan terkabul sesuai yang dia inginkan. Dan kalau kita perhatikan, rata-rata salawat-salawat bid'ah itu motivasinya adalah dunia. Kamu coba baca salat ini, kenapa? Utangmu nanti cepat lunas. Itu enggak perlu ada IBR, enggak perlu ada MTR, gerakan-gerakan anti riba, itu enggak perlu. Baca salat ini cukup. Maka yang dilakukan bukan gerakan anti riba, tapi gerakan salawat nariyah untuk melawan riba. Padahal jelas tidak benar ya. Itu adalah keyakinan yang batil yang tidak memiliki dasar sama sekali. Apalagi kalau kita mengetahui bagaimana isi salawat tersebut yang penuh dengan lafadz yang enggak benar. Tapi kalau di sini beliau nyebut kesyirikan. Cuman wallahu alam, yang lebih tepat mungkin tidak sampai kesyirikan. Coba kita baca salawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tunhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Loh, kula niki tanggane kan. Sebelum saya ke Jogja saya sudah hafal ya. Waktu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin laka. Ya Allah, berikanlah salawat yang sempurna dan keselamatan yang sempurna untuk Sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada yang masalah enggak? Enggak ada. Boleh kita menyampaikan seperti itu. Allahumma salli salatan taman wa sallim salaman kamilatan wa sallim salaman kamilan ala sayyidina Muhammad. Salawat sempurna berarti salawat terbaik. Salam sempurna berarti keselamatan terbaik untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh. Tapi bukan maksudnya semua salawat terbaik itu tidak sama dengan semua. Berikanlah hadiah terbaik untuk beliau. Baik, saya akan kasih terbaik untuk beliau. Tapi masih ada hadiah yang lain yang tidak terbaik. Berikanlah rahmat yang terbaik untuk beliau. Ada rahmat-rahmat yang lain yang masih di bawah kelas itu, diperbolehkan. Nah, lanjutannya ini ya. Alladzi tunhallu bihil uqad. Di mana dengan beliau, coba dikasih highlight buletan ya, kalimat bihi. Bihi, ada kalimat bihi, alladzi tunhallu bihi al-uqad. Bihi artinya karena sebab beliau. Bihi artinya karena sebab beliau. Dan sebatas menjadikan sebab, ini tidak sampai kesyirikan, tidak sampai pada derajat syirik akbar. Alladzi tanhallu bihil uqad, di mana segala ikatan itu bisa lepas karena sebab beliau. Wa tanfariju bihil qurab, dan segala bentuk kesusahan bisa hilang karena sebab beliau. Wa tuqda bihil hawaij, dan segala bentuk kebutuhan bisa didapatkan karena sebab beliau. Wa tunalu bihir ragaib, dan semua bentuk keinginan bisa dikabulkan karena sebab beliau. Nah, sehingga beliau dijadikan sebagai apa? Sebab, karena sebab beliau, karena sebab beliau, dan seterusnya. Wa husnul khawatimi wa yastasqal ghamamu biwajhihil karim. Dan husnul khawatim, husnul khatimah, wa yastasqal ghamam, hati yang gersang itu bisa tersirami biwajhil karim, dengan wajah beliau yang mulia. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin laka. Dan berikan pula kepada keluarga dan sahabatnya sejumlah ilmumu ya Allah. Berapa ilmu Allah? Tidak terhingga. Sehingga dalam salawat nariyah ini menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai sebab. Bedakan dua hal ini. Meyakini Nabi Muhammad SAW bisa menghilangkan madarat, musibah, bisa mengabulkan doa, bisa memberi rizki, syirik akbar. Ini syirik besar. Ini berbeda dengan meyakini Nabi SAW sebagai sebab orang bisa mendapatkan kemudahan, sebagai sebab orang bisa terhindar dari musibah. Yang kedua ini tidak sampai pada derajat kesyirikan. Namun dia masuk kategori menjadikan sebab yang bukan sebab. Menjadikan sebab yang bukan sebab, kondisi maksimal adalah syirik kecil, selama masih meyakini yang mengabulkan Allah. Contoh ya, Bapak kenapa kok dagangannya laris? Ya alhamdulillah Mas, sebab ake ini. Maka dia masih meyakini yang ngasih rizki Allah, alhamdulillah, maka dia muji Allah. Tapi dia menisbahkan sebabnya adalah ake, yaitu syirik kecil. Ini derajatnya syirik kecil. Tapi kalau dia mengatakan yang ngasih pelarisan ya ake ini Mas, nah itu syirik besar. Karena dia menganggap ake ini yang mendatangkan rizki. Padahal akidah tauhid yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kepada setiap Muslim untuk meyakini bahwa hanya Allah yang mampu mengurai keruwetan hidup, yang mampu menghilangkan segala kesusahan, yang mampu memenuhi semua kebutuhan dan mengabulkan semua permintaan orang yang berdoa kepadanya. Dalam arti ketika berdoa, kita langsung minta kepada Allah dan tidak menjadikan Nabi SAW sebagai sebagai wasilah dengan jah beliau, dengan keagungan beliau. Kalimat lain dari salawat ini adalah, ya Allah, segala bentuk kesulitan, segala bentuk kesusahan, hilangkanlah dengan kehormatan Nabi-Mu. Berarti dia minta siapa? Allah. Tapi dengan menggunakan kehormatan sang Nabi. Ini menggunakan tawasul bid'ah. Atau yang kedua, ya Allah, kabulkanlah segala keinginan, harapan, serta cita-citaku dengan kemuliaan Nabi-Mu. Dia minta siapa? Allah. Tapi menggunakan sang Nabi sebagai wasilah. Ini perbuatan yang derajatnya tawasul bid'ah. Tawasul dengan menggunakan kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita singgung di kajian Rabu pagi ya. Sehingga wallahu a'lam, yang kami pahami, salawat nariyah tidak sampai pada derajat syirik akbar. Namun ini adalah salawat yang dia mengandung dua hal. Pertama, menjadikan sebab yang bukan sebab, dan itu syirik kecil. Yang kedua, bertawassul dengan kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu cara tawassul yang menyimpang. Semua muslim tidak boleh berdoa kepada selain Allah untuk menghilangkan kesusahan hidupnya, menyembuhkan penyakitnya, walaupun kepada para malaikat yang diutus maupun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dekat kepadanya. Al-Quran telah menjelaskan itu. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 56 dan 57, Qulid'ul ladina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Katakanlah, panggil mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah, mereka tidak akan mampu menghilangkan mara bahaya sedikit pun dan tidak akan mampu memindahkannya. Ula'ikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka yang kalian panggil sebagai Tuhan itu, hakikatnya mereka sendiri adalah orang soleh. Allah bercerita tentang apa? Ada orang musyrik yang menyembah Nabi, atau orang musyrik yang menyembah jin, kemudian jinnya masuk Islam. Jin yang kalian panggil sebagai Tuhan itu, dia masuk Islam dan dia mengingkari perbuatanmu. Mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dan takut kepada azab Allah. Nah, para ahli tafsir menjelaskan, nah, termasuk di antara makna yang kedua adalah orang Nasrani yang meminta kepada Yesus, padahal Nabi Isa adalah orang soleh yang dia beribadah kepada Allah. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan sekelompok orang Nasrani yang berdoa kepada Al-Masih atau kepada para malaikat yang soleh dari jenis jin, atau orang-orang soleh dari jenis jin, sebagaimana keterangan Ibnu Katsir. Bagaimana mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan rela dikatakan bahwa beliau bisa mengurai kesulitan hidup dan menghilangkan segala kesusahan, sementara beliau sama sekali tidak memiliki sifat seperti itu, seperti yang disebutkan di surat Al-A'raf ayat 188, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Kalau saya mengetahui hal yang gaib, maka saya akan memperbanyak kebaikan dan saya tidak akan mendapatkan musibah. Ada orang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu dia memuji beliau, Masya Allah wa syi'ta. Kejadian ini hanya bisa terjadi karena kehendak Allah dan kehendak Anda. Atau kalimat, Insya Allah wa sya'a Muhammad. Kalau Allah mengendaki dan Muhammad mengendaki. Sehingga kehendak itu dikembalikan kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar ini Rasulullah SAW langsung mengatakan, Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau akan menjadikan Allah sekutu dan penyaing, yaitu diriku? Apakah engkau menjadikan diriku sebagai saingan bagi Allah Ta'ala? Karena engkau mengatakan, aku berkehendak sebagaimana Allah berkehendak. Nah, kemudian beliau memberikan koreksi. Syekh Muhammad Jamil memberikan koreksi. Andaikan kata bihinya dibuang lalu diganti dengan biha, itu benar. Allahumma salli salatan kamilatan wasallim salaman tamatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tunhallu atau alladhi tanhallu bihal uqadu wa tanfariju bihal qurabu, bukan bihi tapi biha. Kalau kalimatnya seperti ini benar, karena kalau diganti dengan ha berarti di situ domir muannas. Kalau domir muannas, kata ganti muannas berarti dia kembali kepada lafaz solawat. Solawat itu muannas atau mudzakkar? Muannas, karena ada ta marbutah. Sehingga kalau diganti dengan ha, maka artinya adalah ya Allah berikanlah solawat dan salam kepada Muhammad, di mana solawat ini bisa membuka segala kesulitan. Duh, kok bisa? Di mana dengan sebab solawat ini maka segala kesulitan akan terbuka. Dengan sebab solawat ini segala kesusahan akan hilang. Karena ibadah bisa jadi sebab untuk menghilangkan musibah. Sebagaimana ibadah bisa jadi sebab untuk mendapatkan doa yang diinginkan, untuk mendapatkan keinginan seorang hamba. Sehingga kalau bentuknya seperti ini berarti dia bertawassul dengan amal soleh. Dia bertawassul dengan amal soleh, yaitu solawat yang diucapkan oleh sang hamba kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikan amal soleh ini sebagai sebab agar kesusahan saya hilang, agar harapan saya terwujud. Boleh enggak ini? Boleh. Dipahami bedanya? Baik. Salawat nariyah itu jika hinya diganti ha, alladhi tanhallu bihi diganti dengan alladhi tanhallu biha, maka jadinya bertawassul dengan amal soleh. Dan itu diperbolehkan dalam agama kita. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga kita bisa memahaminya ya. Kata kuncinya adalah bisa membedakan antara mana yang berdoa kepada Allah, membedakan mana yang memberikan pujian makhluk sehingga sebagaimana layaknya Allah, yang dua-duanya syirik besar, dan mana yang sifatnya hanya sebatas menjadikan makhluk sebagai sebab, dan mana yang masuk dalam kategori menjadikan amal soleh sebagai sebab. Nah, kalau kita bisa membedakan ini, maka kita bisa memahami masing-masing dari lafaz solawat itu apakah sudah masuk tingkatan kesyirikan, ataukah baru sebatas solawat bid'ah, ataukah hanya mengandung kalimat syirik kecil. Wallahu a'lam. Tayyib. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kertas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita jika diminta untuk rewang bantu masak acara sembahyangan? Kok acara sembahyangan? Acara sembahyangan misa 7 bulanan mitoni. Bolehkah saya niatkan untuk membantu saudara untuk acara misa? Misuh saja tidak boleh, apalagi misa ya. Hukumnya dilarang karena ini termasuk tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Sehingga untuk acara yang isinya kesyirikan seperti ini, sembayangan orang Nasrani, kita diminta rewang, ya mohon maaf jenengan salah orang. Saya ini muslim, jadi untuk yang kayak gini saya tidak bisa bantu. Engkau nih awakmu mantu tak bantu. Nah gitu. Nanti jadi kita rewang pas dia acara yang sifatnya duniawi, nikahan atau apalagi misalnya tetaan, terus apalagi nih. Untuk acara-acara yang sifatnya duniawi, engkau nih awakmu di acara mangan-mangan meneh, insya Allah tak bantu. Tapi selain masalah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saat iktidal juga disunnahkan untuk tumaknina? Jawabannya wajib tumaknina. Tumaknina itu rukun dalam semua sholat. Tumaknina itu rukun dalam semua gerakan rukun sholat. Jadi satu rukun ada rukun. Sujud, bergerak sujud itu rukun. Tumaknina ketika sujud juga rukun. Sehingga dalam satu gerakan rukun itu ada dua rukun yang kita kerjakan. Gerakan itu sendiri dan tumakninah ketika melakukan gerakan itu. Rukun sujud bentuknya gimana, Pak? Ya, bergerak seperti posisi sujud. Lalu tumakninahnya gimana? Diam dan tidak segera bangkit. Diam sejenak sampai cukup baginya untuk membaca doa sujud, tidak langsung bangkit, itulah tumakninah ketika sujud. Kalau iktidal, berarti dia berdiri sempurna, itu rukun iktidal. Tumakninahnya, rukun tumakninah ketika iktidal adalah diam dulu, jangan langsung turun. Nah, kalau langsung turun, batal iktidalnya. Kalau iktidalnya batal, sholatnya apa? Batal. Apa sebaiknya yang yang sebaiknya dibaca adalah ya doa iktidal. Biar bisa bertahan, maka jangan langsung turun, baca doa iktidal berulang. Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Nah. Ketika seorang sedang haid, bolehkah zikir pagi dilakukan sambil masak? Jawabannya boleh, karena wanita haid tidak dilarang untuk zikir. Yang dilarang bagi wanita haid adalah membaca Quran menurut pendapat jumhur. Sedangkan zikir pagi petang itu zikir dan bukan baca Quran. Loh, Pak, di situ kan ada ayat kursi, ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Anda baca dengan niat zikir bukan niat baca Quran. Insyaallah pendapat yang lebih mendekati hukumnya boleh. Bolehkah zikir dilakukan sebagian lalu dilanjutkan menjelang siang waktu duha? Semakin pagi makin bagus. Dan mungkin tidak selesai di waktu awal, setelah subuh Anda bisa lanjutkan setelahnya. Misalnya setelah subuh persis ada kajian. Dan Anda tidak bisa sambil mendengarkan dan sambil zikir. Maka nanti zikirnya bisa ditunda setelah kajian. Jika kita meminta doa dan memberi sedekah ke panti asuhan anak-anak yatim untuk suatu hajat, apakah ini termasuk syirik? Amalan ini sering dilakukan oleh keluarga saya. Baik. Ada orang misalnya pingin agar lulus CPNS, lalu membawa beras, kemudian minyak dan sembako ke panti asuhan. Sampai di sana diserahkan, terus tolong doakan agar saya lulus CPNS. Ya, lulus CPNS di mana, Pak? Oh, di kementerian ini. Gajinya berapa per bulan? Kurang lebih 7 juta. Sembako mung 200.000 kok njaluk 7 juta. Ini urik namanya. Modalnya kurang gede. Baik. Kita kadang merasa jenengan itu kalau mau berdoa itu tidak harus datang ke panti asuhan, tidak harus minta didoakan oleh anak yatim, tidak harus minta didoakan oleh kiai. Ini jadinya bisnis doa. Datang dengan membawa oleh-oleh, hadiah, sembako atau uang, nyumbang dengan maksud agar saya didoakan. Andai kan tidak didoakan gimana, Pak? Tak jikuk meneh. Enggak jadi saya nyumbang. Mau saya minta agar didoakan kok enggak didoakan. Saya pernah membersamai rombongan ya, jamaah yang datang ke panti asuhan Kulon Progo di dekat ini apa waduk Sremo itu. Panti asuhannya di atas, Pak, di atas bukit. Nah, kita ketemu sama pengurusnya di bawah di dekat waduk. ada serah terima di situ. Kemudian sama pengurusnya bilang, mari saya antar ke panti asuhan, sudah ditunggu oleh santri-santri, biar doanya berada di atas bukit lebih cepat sampai ke langit. Akhirnya rombongan ke panti asuhan tadi. Baik, yang lebih bagus begini Pak, silahkan dirutinkan amal seperti ini, menderma, memberikan sedekah atau bantuan sumbangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ikhlaskan untuk Allah Ta'ala. Selanjutnya dengan amal yang ikhlas itu berdoalah kepada Allah. Dengan amal yang ikhlas tadi berdoalah kepada Allah, sehingga kita berdoa dengan tawasul amal kita sendiri, bukan nyogok orang untuk agar dia mau mendoakan kita. Karena bisa jadi dengan cara seperti ini justru doa dia gak ikhlas. Dia mau mendoakan nih dibayar, kalau gak dibayar gak mau doa. Ya, jadinya tim doa. Satu paket doa 200.000. Ini malah tidak ikhlas. Yang bagus gimana? Kita beramal, semoga Allah menerima amal kita. Selanjutnya silahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung saya ada kegiatan baca salat berjanjen khas pondok tiap malam Selasa Wage dengan rebana, dan didendangkan bersama di masjid menggunakan mikrofon masjid sehingga bising dan mengganggu. Apa yang harus saya lakukan? Matikan lampunya. Nanti antem diantemi wong sak masjid ya. Ya, di posisi ini Anda tidak bisa mengambil sikap apapun karena Anda hanya salah satu warga di situ. Yang bisa dilakukan ya, ini PR yang butuh lama waktunya untuk bisa mengubah. PR jangka panjang. Mungkin tahap awal Anda mempengaruhi mereka sedikit demi sedikit dengan cara misalnya ngundang ustadz yang bisa ngasih pengajian di situ, sampai mereka tertarik sehingga nanti rutinitas seperti ini berangsur-angsur hilang. Di beberapa kampung, alhamdulillah seperti di kerajaan ya. Kerajaan tempat kami tinggal, dan di situ ada kajian. Dulunya ada rutinitas seperti ini, dan alhamdulillah berangsur-angsur hilang, meskipun kadang muncul lagi ya. Karena alat-alatnya itu masih disimpan Pak sampai sekarang. Sampai sekarang masih disimpan. Ya, yang bisa kita lakukan ya memberikan pengaruh sebisanya, yang sampai tidak dengan apa kondisi tidak sampai menimbulkan konflik. Selanjutnya kalau masih ada yang melestarikan itu di luar kemampuan kita. Tayyib. Dan kalau Anda baca buku Barjanjen, itu bukunya kan cukup tebal ya. Karya Al-Barjanji. Itu bukunya cukup tebal, di situ terdiri dari aneka solawat dan pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satunya adalah Qasidah Burda. Buku Barjanjen itu Pak kalau dibaca sama dengan baca Al-Qur'an 5 juz. Itu andai kan dipakai baca Qur'an 5 juz dapat pahala mereka. Tapi karena mereka enggak mau, karena Quran kan enggak bisa pakai rebana ya. Alif lam mim ketiplang ketimplung kan enggak bisa ya. Sehingga yang dibaca yang bukan zikir. Nah, perjanjian itu isinya bukan zikir. Itu aneka selawat-selawat tadi. Dan salah satunya ada Qasidah Burda. Nah, Qasidah Burda ini sangar ya. Dalam Qasidah Burda itu ada pernyataan, "Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam." Wa min judika dunya wa dharratuha. Bagian dari ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu berupa takdir yang tertulis di Lauhul Mahfud dan semua yang ditulis oleh pena pencatat takdir. Itu baru sebagian dari ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Lauhul Mahfud seisinya itu hanya sebagian dari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah dikasih berapa? Sehingga apa perbedaan antara Nabi Muhammad SAW dalam masalah pengetahuan Oh sama, Allah itu maha tahu sebagaimana Nabi Muhammad SAW maha tahu. Sama persis seperti tadi ya. Dia menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagaimana Tuhan. Bukan cuma anak Tuhan, sebagaimana Tuhan. Wa min judika dunya wa darratuha. Dan adanya dunia serta akhirat itu karena kemurahan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dunia dan akhirat itu tercipta karena kemurahan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita dapat rizki, alhamdulillah Muhammad. Segala puji bagi Muhammad. Syukur untuk Muhammad. Mari kita sampaikan rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kemurahan beliau kita bisa mendapatkan nikmat di pagi hari ini. Apa kalimat ini Pak? Musyrik. Karena yang ngasih nikmat Allah Ta'ala. Nah di salawat itu, di pujian itu ada kalimat, bagian dari kemurahan Nabi Muhammad SAW adalah terciptanya langit, terciptanya dunia dan akhirat. Subhanallah dari kalimat yang mereka ucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat sujud dalam sholat kita dianjurkan banyak berdoa. Apakah tetap disertai dengan sholawat? Jawabannya bisa disertai dengan sholawat di akhir doa sebelum bangkit sujud dengan kalimat Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Bolehkah kita bersholawat ketika ingin sesuatu? Misalnya memegang daerah yang sakit lalu bersholawat. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak dibatasi jumlahnya. Allahumma salli ala Muhammad. Misalnya loro batuke terus dipegang batuk ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yang benar bukan pakai lafaz sholawat, tapi yang benar membaca doa seperti yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalimatnya? Baca bismillah 7 kali. Kemudian baca a'udzu billahil azim wa sultanil qadim. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Misalnya yang sakit tangannya, pegang tangannya, kemudian baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Berapa kali? 7 kali. Sambil dipijit-pijit ya bagian yang sakit tadi. Insyaallah sembuh. Dengan penuh keyakinan, dengan izin Allah ini akan menyembuhkan. Pada saat apa saja kita diperbanyak membaca salawat selain hari Jumat? Apakah ketika turun hujan juga diperbanyak membaca salawat, dianjurkan memperbanyak salawat? Ada banyak kesempatan kita dianjurkan memperbanyak salawat seperti ketika hari Jumat atau malam Jumat, atau ketika selesai adzan kita baca salawat, atau ketika pagi dan sore kita memberikan salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada beberapa waktu yang lainnya. Ada tulisan saya di konsultasi syariah tentang itu ya. Nanti bisa Anda akses tentang waktu salawat. ...13 waktu dan tempat untuk bersolawat. Artikel tahun 2013. Nanti silahkan bisa diakses di web konsultasisyariah.com. Semoga bisa menjadi catatan untuk kajian kita di kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.